Kita lanjutkan membaca qala al-ulama Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala. Amal mustaqbal, fal mustaqbal yang qasimu aidan ila. Adapun waktu yang akan datang, kejadian yang akan datang, ini terbagi menjadi, juga dibagi menjadi yang awalan yang pertama, ma'akhbar syar'u biwuku'ihi, sesuatu yang diberitakan oleh syariat tentang kejadiannya. Fahada labudda an yaqa'a, ini pasti terjadi. Jadi kejadian-kejadian yang akan datang, kalau syariat menyebutkan terjadi, pasti terjadi. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, jika di salah satunya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah, menyebutkan suatu kejadian yang akan datang di waktu depan, maka hal tersebut pasti terjadi. Mislu akhbari Ya'juj wa Ma'juj, seperti berita adanya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini masih keturunan Bani Adam, masih manusia, jadi bukan monster atau bukan siluman. Jadi dia masih keturunan Bani Adam. Akan tetapi mereka memiliki karakter sifat tersendiri, beda dengan manusia keumumannya. Mereka berkelompok di suatu tempat yang Allah lebih mengetahui tempat tersebut. Dan di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj ini keluar dari sarangnya, keluar dari tempat tinggalnya. Mereka keluar dan memporak-porandakan apa yang ada, apa yang mereka temui dirusak. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Wa akhbaru dajjal, contoh yang lain adalah tentang berita adanya Dajjal. Jadi syariat ini memberitakan kepada kita bahwasanya kelak di akhir zaman ada munculnya Dajjal. Jadi Dajjal ini juga makhluk, bukan terus seperti anggapan orang-orang ateis, anggapan orang-orang yang terpengaruh dengan orang kafir. Mereka menganggap Dajjal hanya adalah sifat. Dajjal ini namanya pendusta, inilah sifat yang tidak ada wujudnya. Padahal setelah di akhir zaman ada, bagaimana diberitakan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, Dajjal ada. Dan Nabi kita SAW telah memperingatkan dari Dajjal. Di antara doa yang Rasulullah SAW panjatkan, beliau berlindung dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ini Rasulullah SAW mengajari kita satu doa untuk berlindung dari Dajjal. Ini menunjukkan Dajjal akan ada, akan muncul, sehingga kita disuruh untuk berlindung dari Dajjal. Dan Dajjal juga diberi diberitakan oleh Rasulullah SAW, di antara ciri-cirinya apa? Hanya mata, punya mata satu mata. Nau akwar, sesungguhnya Dajjal adalah akwar, PC. Tahu PC ya? Mata hanya satu. Yang satunya enggak bisa untuk melihat, hanya satu saja. Walaysa rabbukum bi akwar, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidaklah buta sebelah. Kenapa disebutkan seperti ini? Bahwasanya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Disebutkan seperti ini karena Dajjal mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dajjal di akhir zaman dia mengaku sebagai Tuhan. Dan Allah beri kekuasaan dia. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menumbuhkan tanaman, bisa membuat lahan subur jadi kersang. Ini Allah beri kelebihan seperti itu, sehingga banyak manusia yang terfitnah, terutama orang-orang dari kalangan wanita dan dari sekte Khawarij. Mereka terfitnah dengan Dajjal. Mereka mengikuti Dajjal. Karena Dajjal mengaku Tuhan dan bisa membawa jannah dan neraka, sehingga banyak yang terfitnah. Sehingga kita umatnya Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Rasulullah tentang adanya Dajjal. Kemudian Nuzul Isa ibni Maryam. Nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa putranya Maryam. Ini juga akan terjadi, turun di Menara Putih. Beliau alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, turun dengan berpegangan pada pundak dua malaikat. Jadi sisi kanan kirinya ada malaikat, dan beliau berpegangan dengan kedua pundak malaikat tersebut, turun dari langit, turun ke dunia. Turun dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membunuh Dajjal. Wa asbaha dalik, dan semisal itu. Ini seluruhnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin benar-benar akan terjadi. Karena syariat ini, agama Islam menyebutkan akan adanya Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan Isa bin Maryam. Dan Isa bin Maryam turun setelah membunuh Dajjal, beliau membunuh babi-babi dan menghancurkan salib-salib. Seketika itu pula lah kaum Nasara, orang-orang Nasrani sadar bahwasanya selama ini yang mereka sembah bukanlah Isa, tapi hanyalah patung, hanyalah berhala, bukan Nabi Isa. Nabi Isa sebenarnya masih hidup, tapi orang-orang Nasrani mereka menganggap sudah mati dan disalib. Padahal Nabi Isa masih hidup. Dan di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Beliau menjadi termasuk dari bagian umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini masa kata fil kitab wa sunnah, dari apa-apa yang telah ada dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Ini perkara yang pertama, yaitu perkara yang akan datang jika syariat menyebutkannya akan terjadi, pasti terjadi. Wasani yang kedua, malam yuraddu bi kitabun wa sunnah, sesuatu yang tidak dibantah, tidak ditolak oleh Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Ini perkara yang akan datang, akan tapi Al-Quran dan sunnah Rasulullah tidaklah membenarkannya dan tidak membantahnya. Padahal kalau ini minatam tahmin wadon, pendapat ini pendapat yang tidak dibantah baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Pendapat ini hanya sekedar perkiraan dan prasangka saja. Bala yajuzu li ahadin an yusaddiqahu fima yastakbar fima yastakbilu. Akan tapi tidak boleh bagi seseorang untuk membenarkannya pada perkara yang akan datang. Ianah min ilmil ghaib, karena sesuatu tersebut bagian dari ilmu ghaib. Jadi sesuatu yang akan terjadi itu yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Wala ya'lamul ghaiba illallah azza wa jalla, dan tidaklah mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah azza wa jalla. Jadi tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kecuali hanya Allah. Jadi tidak pantas bagi seseorang untuk membenarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Banyak tersebar dalam SMS-SMS, mungkin dalam SMS bentuk WA juga banyak beredar, di bahkan dalam di kaum muslimin mereka menyebarkan sesuatu kemudian diembel-embeli. Kalau Anda mengirimkan SMS ini kepada 20 orang, nanti rezeki Anda akan mengalir. Nah, ini siapa yang bisa menjamin? Rezeki Allah yang Maha Tahu. Jadi tidak pantas orang ikut menyebarkan seperti ini. Kalau dia ikut menyebarkan, berarti dia ikut menanggung dosanya. Karena Allah, karena sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan datang, hanya Allah yang mengetahui. Jadi tidak pantas kita ikut-ikutan menyebarkan atau ucapan yang serupa. Kalau Anda menyebarkan ini, sebentar lagi orang-orang yang Anda cintai akan datang ke rumah. Ini kayak dukun. Gak ada yang tahu seperti ini. Jadi kita pantas kita sebagai kaum muslimin ketika mendapatkan SMS-SMS seperti itu, terus serta-merta langsung disampaikan. Tapi kita perlu tabayun, tersabut. Apakah ini haram atau tidak? Apakah ini sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah atau tidak? Jadi jangan asal copy paste, copy kemudian kirim, copy kirim. Tidak selayaknya bagi seorang muslim seperti itu. Karena hal tersebut, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui perkara-perkara yang akan datang, padahal perkara yang akan datang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Banyak SMS-SMS yang seperti itu, banyak sekali modelnya, banyak-banyak. Ada yang kalau Anda tidak mengirimkan kepada 100 orang, Anda akan mendapatkan musibah. Siapa yang berani menjamin seperti ini? Dia berani sekali mengucapkan seperti itu. Dia lancang. Dia tidak beradab dengan kepada Allah Ta'ala. Padahal dalam Al-Quran sebutkan la ya'lamul kul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Ta'ala. Penghasil pada intinya, anak Nabi alaihi salatu wassalam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu ana wasa'ah kahataini." Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Wa qarabas sababa wal wusta. Nabi SAW mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah. Wasakabatu hiya al-isba'u alladhi bainal ibham wal wusta. Jari telunjuk adalah jari antara ibu jari dan jari tengah. Watu sama as-sababah li'anal insan idha arada an yasubba ahadan asyara ilahi biha. Kenapa jari telunjuk dikatakan as-sababah? Karena seseorang apabila ingin mencela orang lain, dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jangan nunjuk-nunjuk. Kamu begini, kamu begitu. Kamu jelek, kamu. Yang memakai jari telunjuk. Nah, ini mencela orang lain terlarang ya. Sibakul muslim fusukun. Mencela seorang muslim yang lain adalah kefasikan, dosa besar. Jadi tidak, kita jangan bermudah-mudahan untuk mencela, jangan bermudah-mudahan untuk melafalkan kata-kata jelek kepada saudara kita. Waktu sama as-sabahah aidon. Jari telunjuk juga disebut as-sabahah. Sabahah tasbih, mensucikan Allah. Lianan insan indal isyarah ila ta'dinillah azza wa jalla yarfa'uha. Sesungguhnya seseorang di saat mengisyaratkan untuk mengagungkan Allah azza wa jalla, maka orang tersebut mengangkat jari telunjuk. Wa yusyiru biha ila samai, dan dia menunjuk dengan jari telunjuk tersebut ke langit. Ini tujuan ta'dim untuk mengagungkan Allah azza wa jalla. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada, beliau di saat Allahumma syahad, jangan mengangkat jari telunjuknya ke atas kemudian mengarahkan ke para sahabat. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah para sahabatku bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Jadi jari telunjuk ini dalam bahasa Arab ada dua, dinamakan as-sabahah sama as-sabahah. Suma yakul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad, bukan petunjuknya nenek moyang atau pitudurnya atau wangsitnya mbah, bukan. Tapi sebaik-baik petunjuk yang bisa mengantarkan ke jannah adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang baik, petunjuk yang lurus, dan petunjuk yang bisa menyelamatkan adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Wa syarru umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama Islam ini. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap bid'ah setiap yang diada-adakan dalam agama ini kesesatan. Wa qad sabaqa al-kalamu ala hadhil jumal, telah lewat pembahasan pada kalimat ini. Suma yakul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Aku lebih utama dibanding seorang mukmin dari jiwanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih dicintai daripada jiwa-jiwa kita. Kita wajib mencintai Nabi dibanding diri kita sendiri, sehingga apapun resikonya kita mengamalkan sunnah kita hadapi. Apapun yang kita dapatkan dari pahitnya dalam menjalankan sunnah kita tahan, karena Nabi lebih utama daripada jiwa kita, sehingga kita harus membela agama Nabi, harus membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu sekuat tenaga kita. Jangan kita melemah, jangan kita kendor dengan ujian-ujian yang ada di dunia ini. Ujian berupa caci maki, ujian dari berupa pemboikotan, ujian dari bermacam-macam ujian. Kama qala Rabbu Azza wa Jalla, sebagaimana ucapan Allah Azza wa Jalla, firman Allah Ta'ala, An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awla bil mu'minin, lebih utama daripada orang-orang mukmin dibanding jiwa-jiwa mereka. Fawa awla bika min nafsik. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, awla bika, lebih utama darimu daripada jiwamu. Wa bil mu'minin ra'ufur rahim alaihi salatu wassalam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang mukmin sangatlah pengasih dan penyayang, sangatlah lemah lembut terhadap umatnya. Apa yang dirasakan umat begitu berat, maka Rasul pun merasakan beratnya, sehingga Rasul tidak ingin memberat-beratkan umatnya. Agama ini mudah, sehingga tidaklah berat bagi orang-orang yang menjalankannya. Karena Rasulullah SAW telah memberikan berbagai keringanan-keringanan kepada umatnya. Suma yakul, dan Rasulullah SAW bersabda, Mantar kamalan fali ahli, barang siapa meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk keluarganya. Yakni mantaraka minal amwat, barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang ditinggal dari orang-orang mati berupa harta. Jadi kalau ada seorang muslim yang meninggalkan hartanya fali ahli, maka harta tersebut untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk kerabatnya. Yaitu nau hasba maja'a fi kitabillah wa sunnati rasuli. Mereka mendapatkan warisan dari si mayit sesuai apa yang tertera, apa yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi harta warisan tidak sembarangan ya. Harta warisan ini dibagi sesuai apa yang terdapat dalam kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Tidak terus buat untuk berebut, tidak untuk rebutan. Ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya kaya, akhirnya rebutan. Ada yang saling tembak, ada yang saling meracuni, ada yang saling menyantet. Na'udzubillah, rebutan warisan. Padahal agama ini telah mengaturnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, telah diatur. Siapa yang mendapatkan warisan dan berapa bagiannya? Waman tarapada yang audoyaan, yakni aula dan sigoran yadi ona. Barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan, yakni aula dan sigoran yadi on. Barang siapa meninggal dalam keadaan masih hutang, masih punya hutang, dan dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil tersebut kan terlantar ketika tidak ada bapaknya. Fa ilayya wa alayya, maka hutang dan anak tersebut sebagai tanggunganku. Yani fa amruhum ilayya wa ana waliyuhum. Yani urusan anak-anak mereka, anak-anak kamu sendiri, ini tanggunganku. Aku yang mengurusi mereka. Wadain, sedangkan hutang dari kaum muslimin alaya ana abdihi, hutang tersebut sebagai tanggunganku, aku yang akan menunaikan hutang tersebut, aku yang akan membayarnya. Hakada kana sallallahu alaihi wasallam hinama fatahallahu alaihi. Demikian ini kan di saat Rasulullah SAW telah Allah beri kemenangan, yaitu dengan dibukakan Mekah, menang atas kafir Quraisy. Di saat itu kaum muslimin jaya, Rasulullah pun mendapatkan banyak ghanimah. Begitu pula kaum muslimin, mereka mendapatkan banyak rezeki, sehingga Rasulullah SAW yang menanggung hutang-hutang kaum muslimin di saat itu. Ini diantara bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Umatnya di saat kesusahan, Rasulullah pun merasakan kesusahan tersebut, sehingga Nabi punya gelar, punya nama Nabi Rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang, kasih sayang kepada umatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.